Lihatlah bagaimana orang yang masuk ke dalam hutan belantara tanpa ilmu. Dia akan menjadi kikir karena takut bekalnya habis. Dia akan cemas karena takut tersesat atau dimangsa binatang buas. Tapi bandingkan dengan seorang yang dipandu oleh ahli yang sangat tahu belantara, maka dia akan selalu optimis karena tahu nikmat yang bisa didapat dan bahaya yang bisa dihindari. Berbahagialah orang yang selalu dituntun oleh yang lebih tahu. Dan amat berbahagia jikalau hidup dalam belantara hidup di dunia yang serba berbahaya. Kita dituntun oleh yang menciptakan alam semesta ini. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Tuntunan dari Allah itulah yang membuat hidup ini nikmat, lapang, dan tentu berkah bermanfaat. Hidup dalam petunjuk Allah, itulah kebahagiaan hakiki. Dengar, hati terasa bergetar saatlah.